cinta. Ibu-ibu yang sekarang jadi istri bapak, kalau bapak yang ngapel, dia terima, dia suka. Kenapa? Karena bapak dicintainya. Bapak cinta sama dia, dia pun cinta sama bapak. Dia pun rito diapel sampai jam 5, jam 2, 12 malam atau jam 1 malam. Bapak ini aja yang kurang ajar kok lama kali. Tapi dia terima loh. Satu ketika datang orang yang dia tak suka, memang datang bawa mobil. Ibu ini enggak matre, ini cewek, memang cewek cari yang bagus. Dia cari calon pendamping, calon suami yang setia, yang orang alim. Maka ibu kalau cari menantu jangan cari yang kaya, cari anak IAIN. Kita kalau datang orang mau melamar anak kita, apa duluan kita tanya, kau kerja di mana, gaji kau berapa? Betul. Kita belum pernah ada orang tua yang tanya sama anak kita, nak kau mau melamar anakku, kau sholat enggak? Kau udah khatam kaji berapa kali? Semua kita orang tua ingin dapat menantu yang soleh, ingin mendapat mantu yang soleha. Tapi kita sendiri tidak mengawalinya dengan perbuatan yang soleh dan soleha. Datang anak orang mau ngelamar kita, udah pakai mobil. Sholat tidak, puasa pun tak jadi. Apanya lagi, sadarnya pun terbalik-balik. Ada sadar itu balik-balik. Ibu ini pilih yang mana? Pilih yang ini. Nggak usah kau sama anak itu, tamatan IAIN. Dari mana duitnya? Paling-paling kuantitasnya uang antara 3 juta. Itu aja yang naik motor. Mobilnya banyak. Jangan. Biarpun dia IAIN. Kenapa? Nggak mungkin anak ibu makan batu. Biarpun dia IAIN, biarpun dia ustaz, makannya tetap makan nasi juga. Nggak usah takut ibu, nanti kau makan batu lah kalau kawin sama dia. Jangan. Nggak ada makan batu, makan nasi. Usaha. Ini. Mulai dengan perusahaan. Nah, bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang dapat diambil ibroh dari Isra Mi'raj ini adalah sholat. Sholat. Untuk mencapai sholat yang khusyuk, mengetahui kita al-ikhwal yang batin, zikir intinya dalam sholat yang khusyuk, aqimish sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Inti esensi sholat yang khusyuk, zikir kepada Allah. Tidak akan dicapai cara zikir yang sempurna kecuali seseorang itu belajar ke tempat yang ahlinya, ke tempat yang paham, sehingga dia bimbing jalan-jalan itu. Kita tak boleh sombong. Jangan bilang aku sudah tahu. Jangan bilang aku sudah paham. Jangan aku lebih hebat daripada dia. Jangan pandang aku lebih tua daripada dia. Kenapa? Karena setiap kita begitu berarti kita sudah sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Tidak masuk surga orang yang punya sifat sombong. Walau sebesar jarah saja. Belajar, Pak. Tidak dapat kita kalau tidak ditorehkan. Tidak dapat. Kenapa? Tidak dapat suasana. Iman itu perlu suasana yang diciptakan. Saya minta waktu kalaupun lewat 5 menit. Untuk supaya kita tidak menduli masjid. 5 menit belajar. Izin Tuan Guru. Izin Pak ya. Saya minta 5 menit kalaupun lewat daripada aja. Ada 2 alasan. Yang pertama taklim. Boleh diteruskan. Kalau ajar. Yang kedua biar orang masjid duluan daripada kita. Setuju Pak ya? Setuju. Nah. Belajar. Cari suasana perlu. Iman kita ini masih naik turun Pak. Iman kita kadang naik kadang turun. Kadang naiknya cuma 3 hari. Turunnya 6 minggu. Mana yang bisa ngecas kita Pak? Majelis ini Pak. Majelis zikir ini Pak. Majelis zikir ini Pak. Rindu kita dengan majelis zikir ini. La ilaha illallah. Doa yang diringin air mata. Ya Allah. Ampunkan dosa kami. Ya Allah. Ampunkan dosa tuan-tuan guru kami. Orang-orang tua kami. Ya Allah. Dengan diaminkan oleh jamaah yang sehati. Dengan diucapkan oleh imam yang tulus dan ikhlas. Cepat sampai kepada Allah. Menaik. Orang yang nangisnya orang-orang yang beribadah secara tasawuf, orang-orang yang beribadah dengan torekan. Kenapa hati mereka yang bergerak, bukan mulut mereka yang duluan, mulutnya belakangan. Hati itu duluan. Al-imanu aqdum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa ma'lum bil aqdam. Iman itu tiga serangkai. Pertama, tasdik di qalbi, hatinya benar dan mulutnya berkata, amal badan buat. Nangis dia. Di mana bapak-bapak pernah lihat karong bisa nangis dalam beramal? Di mana bapak-bapak pernah lihat? Kecuali tengok tuh orang zikir yang zikir. Di Jakarta. Ustaz apa yang bikin zikir, Pak? Ada bikin hal bikin jamaah nangis. Apa kata orang yang gak senang? Apa kata orang yang benci? Masa beramal nangis? Kami orang Islam beramal nangis karena kami mendekatkan diri kepada Allah. Kami sadar akan kesalahan kami. Kami mohon ampunan Allah. Kami nangis. Kami bukan Nasrani yang beribadah dengan nangis. Nangis kami beribadah. Karena kami takut ancaman Tuhan kami. Kami lalai hati kami selama ini. Kami beribadah penuh dengan ria. Kami beribadah penuh dengan kesombongan. Kami sertakan nafsu kami dalam beribadah. Kami pamer. Dengan tasawuf kami diajarkan guru kami. Jangan pamer. Beribadah ikhlas. Khusus. Itu tahu guru-guru kita bilang. Kita nangis. Orang caci yang orang bilang. Itu tak benar. Sesat bid'ah. Kau yang sesat. Abu Bakar setiap dia sholat, setiap dia sujud, Abu Bakar bangkit Abu Bakar dari sujudnya. Abu Bakar melinang air mata, Allah ampunkan dosaku. Waktu aku mati jadi orang jahiliyah, aku banyak berbuat dosa. Umar, Utsman, semua nangis. Setiap aku sujud mereka nangis, tidak ada yang ketawa-ketawa. Kita. Tuan-tuan bisa nangis karena ada jemaah-jemaah yang begini. Rindu ini. Tidak ada tempat lain. Salah tidak orang tasawuf tak mau. Kita mau lebih baik. Kita mau lebih benar, bukan menyalahkan. Kita tak salahkan. Kita mau ini baik, kita mau lebih baik. Ini bagus, kita mau lebih bagus. Bukan kita bilang ini salah, ini yang benar. Kita tidak bicara itu. Itu kajian fikih. Kita kaji tasawuf, kita kaji tarekat, hakikat, marifat. Ini baik. Saya tahu, orang di masjid sudah baik. Tapi saya mau lebih baik. Ini ada jamaah. Saya mau lebih baik. Bukan salah yang di masjid, tidak. Orang sudah zikir di tempat-tempat wirid, la ilaha illallah. Baguslah. Tapi saya mau lebih bagus daripada itu supaya ada arahnya, supaya ada tempatnya, supaya ada makamnya. Bukan salah, tuan-tuan. Lebih baik, naiklah kelas kita. Jangan tetap saja. Gaji kita selalu mau naik. Pangkat kita selalu mau naik. Harta kita selalu mau naik. Iman kita tidak pernah mau naik. Kalau bicara iman kita biasa-biasa saja. Saya sudah sholat. Saya sudah zikir. Tapi kita tidak bilang macam mana sholat yang khusyuk. Kemana saya pergi, kemana saya datang. Saya sudah zikir, kenapa belum nampak hasil. Kenapa hati belum bergerak, kenapa hati masih keras. Saya sudah zikir. Zikirnya yang salah, bukan cara kita, mungkin yang belum tepat, cari. Tanya orang, Tuan, seperti apa berzikir ini supaya hati lunak? Supaya hati kalau Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Cuk, ada channelnya. Kalau disebutkan nama Allah bergetar, kalau dibacakan ayat Quran bertambah imannya. Orang yang beriman itu apa tanda-tanda orang itu bergetar hatinya? Pasti hatinya bergetar kalau disebutkan Allah Akbar, terbayang oleh dia dalam pandangan batinnya Allah Maha Besar. Begitu orang membilangkan astagfirullah, batinnya menangkap aku banyak dosa, nangis. Ini betul makrifatnya. Apa yang dia dengar, hati menyambut. Itu menandakan dia orang yang dekat kepada Allah. Berimannya betul. Kalau disebutkan asma Allah tidak ada getaran, imannya masih bohong. Perlu banyak istighfar. Perlu mungkin mengucap syahadat sekali lagi. Kualitas kita. Kualitas. Gali kualitas kita. Jangan cukup puas dengan apa ini. Mungkin beberapa tahun yang lalu aku termasuk yang seperti itu. Puas dengan IAIS, puas dengan Dr. Andes, aku belajar sudah dengan profesor, aku sudah belajar dengan... Ternyata aku perlu belajar dengan orang yang tidak punya gelar sekalipun. Ternyata aku harus belajar di pondok-pondok yang memang tidak semegah gedungnya di sana. Oh subhanallah, sombongnya aku selama ini, ya Allah. Aku pikir kalau sudah laku dokteran, aku sudah sarjana, sudah hebat laku. Oh enggak. Dokter Aslim Sihotang, Profesor Aslim Sihotang, ahli mata di Kota Medan yang punya gaji, punya pendapatan ratusan juta sampai miliaran satu bulan, belajar sama Tuan Syekh Mahmud Syahbudin Nasution di Kampung Mendilik tanpa gelar satupun. Bukan dokter andes, bukan sarjana, bukan apa segala. Orang tanya, Tuan Dr. Aslim Sihotang kan profesor, betul. Kenapa Tuan belajar sama Tuan Syekh Mahmud Syahbudin yang bukan seorang profesor? Kan enggak cocok, orang bilang. Dia bilang apa? Wahai Tuan, saya belajar ke dia bukan semata-mata cari ilmunya, saya cari berkatnya karena dia sudah tua, saya lihat dia punya keberkatan. Ilmu tasawuf ini mencari sisi keberkahan. Keberkatan, Mbak. Nasi sama-sama nasi, nasi berkat dengan nasi biasa beda rasanya. Ilmu juga begitu, sama ilmunya, berkatnya beda. Guru kita dulu, kita datang, Tuan, apa amalan saya? Bacakan aja bismillahirrahmanirrahim. Awak baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala hajat, tujuan dan maksud kabul, Pak. Cuman bismillah. Selama ini enggak tahu kita bismillah, tahu dengan berkat guru yang ngasih hasil nampak. Itu bedanya, Pak. Jadi guru berkat ini bukan ngajar kenapa enggak, kita enggak tahu, Pak. Berkat. Sambil berkat, Pak. Berkat tadi bismillahirrahmanirrahim maksud ngamalkan. Selama ini tahunya, Pak. Tapi begitu dikasih guru awal amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatnya. Begitu juga zikir. Siapa yang bilang orang Islam tidak tahu zikir? Tahu. Buktinya kalau wirid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kakinya jempolnya yang goyang-goyang. La ilaha gini-gini. Matanya kemana-mana. Makanya orang-orang begini. Kenapa mesti matanya dimerap, nggak dipejamkan, kata guru kita. Supaya fokus. Kalau kita mejam mata, karena hati kita masih dipengaruhi oleh panca indera kita. Hati kita belum duduk. Hati kita masih labil. Hati kita akan berkata dengan apa yang dilihat. Kalau kita lihat dinding, hati kita bilang itu dinding. Kalau kita lihat itu putih, hati kita bilang putih. Yang kita sebut dalam hati kita, asbab apa yang kita pandang. Betul. Dengan asbab apa yang kita dengar, itu hati kita bilang. Kita dengar sesuatu, ini suara TV. Kita dengar sesuatu, ini suara radio. Hati kita masih dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita ajarkan kalau zikir mata pejam. Supaya apa? Supaya mata tidak, apa yang mata tidak melihat, tidak mempengaruhi hati. Maka disuruh tunduk. Setelah kau pejam, mata kau tunduk. Karena kalau kau enggak pejam, kau tengok gini, kau bilang la ilaha illallah, kau bilang Allah, kau bilang istighfar, tapi pengaruh yang lebih kuat apa yang kau lihat? Dia lihat astagallahu akbar, nampak dia dinding tuh, inilah dinding putih pula dibikin wah yang punya rumah nih, bodoh kali lah wah nih. Dia tetap juga la ilaha illallah, tapi hati dia membodoh-bodohkan orang. Kalau akulah punya rumah nih, aku akan cat ini jadi warna merah jambu. Dia tetap juga la ilaha illallah, tapi pikiran dia kecet. Ah, pedam. Dah. Tunduk. Kenapa mesti tunduk? Kenapa enggak kok tunduk? Tunduk dengan makna tunduk kepalamu, tunduk hatimu kepada Allah. Itu dia. Nanti kalau udah kena zikir, udah duduk zikir tadi dengan asbab kita ada belajar sama tuan-tuan guru kita, alhamdulillah hidup sendiri. Mau di jalan, mau di motor, kita dah hidup hati. Putuskan, mulai sekarang putuskan. Begitu kita ingat sesuatu, dibawanya kita. Ini anakku sakit, aku cari biaya kemari. Begini caranya. Begini, itu pikir. Begini, begini, begini, begini. Putuskan itu dengan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Putuskan itu. Tep, putuskan. Allah yang ngasih solusi. Nggak usah kita yang berpikir. Maka hakikatnya semalam saya tanya orang. Ustaz, kita qadariyah apa? Jabariyah. Saya bilang, Jabariyah. Maaf, ini sedikit cuma masih diskusi saya di masjid, ditanya orang. Ustaz, Jabariyah atau Qadariyah? Jabariyah. Segala sesuatu daripada Allah. Ya, tapi kita berusaha. Kita berusaha karena kudrat dan iradat Allah juga akan. Betul. Jabariyah tidak tergantung dengan usaha. Qadariyah mengatakan hasil tergantung usaha. Saya tidak menyalahkan. Kan saya yang ditanya, Ustaz Jabariyah apa Qadariyah? Jabariyah. Kenapa? Semua rukun iman yang keenam, takdir baik dan buruk datang daripada Allah. Tapi kan harus usaha. Kita berusaha pun dengan takdir Allah juga. Betul, Pak? Bisa Bapak berusaha kalau tidak dengan takdir Allah? Tidak. Kesimpulan saya Jabariyah. Bilang. Salah Qadariyah? Tidak. Awak nggak pantas nyalah-nyalahkan, Pak. Dah. Ini aja. Yang penting pesan saya ini, Pak, masuk, Pak. Torekat nih. Masuk. Yang sudah masuk, dalam terus, dalam terus, dalam terus. Yang belum masuk, jangan cuma nengok-nengok. Nanti ketinggalan kita kapal berangkat, kita tetap di tempat, kita cuma masuk, Pak, ikut. Aku salah satu contoh yang dulu tidak masuk, selaku masuk. Aku rasakan nikmat yang luar biasa. Bukan nikmat harta, bukan mungkin nikmat kemewahan dan kesenangan. Nikmat batin yang kita tidak temui, Pak. Yakinlah. Luar biasa ini. Kalau enggak bodoh para ulama itu mengamalkan duduk dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi sampai dapat. Mereka duduk tuh, apa orang itu bodoh? Kalau enggak ada hasilnya, kalau enggak ada sesuatu yang mereka dapat, karena kita belum dapat. Kalau udah dapat, kita udah kena kita. Kemudian bagaimana supaya dapat? Kalau enggak ada jemaah, enggak usah cerita, Pak. Kita masih terbentuk suasana. Betul, Pak? Suasana masih bentuk kita. Dengan rame, kita banyak begini, timbul hasrat kita, timbul gairah kita dalam beribadah. Makanya jangan lari dari jemaah. Perlu berjemaah, Pak. Sendiri-sendiri nanti. Kalau kita sudah jadi guru, kalau kita sudah duduk betul, tak bergerak, boleh sendiri. Tapi sebelum ke sana, Rasulullah Muhammad SAW, Isra Mi'raj, sampai ke Baitul Ma'mur, beserta dengan Jibril. Jibril tak lepas sebagai guru. Itulah dasar orang tarekat memakai guru. Isra Mi'raj, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dia ke Baitul Ma'mur, di pintu Baitul Ma'mur baru Jibril menyerahkan, menyuruh persilakan Rasulullah sendiri, aku cuma sampai di sini, guru sampai di situ. Jangan bilang orang tarekat itu menuhankan guru, tidak. Guru sebagai pendamping, sebagai guide. Soal kita beribadah kepada Allah, tetap kita guru membimbing. Jangan bilang salah itu. Syirik pasti, tak ada tarekat yang pasti bertambah dengan Quran yang mengatakan sembahlah gurumu. Syirik. Kalau ada itu, saya duluan meludahi muka gurunya. Kalau dibilangnya sembah gurumu, betul. Tapi muliakan gurumu, masa kita enggak memuliakan orang yang memberikan kepada kita pemahaman. Bapak saja pulang dari sini, saya bapak kasih amplop. Sebagai penghormatan. Kadang-kadang 6 juta, kadang-kadang 8 juta. Enggak, Tuan Guru, ini ngitung-ngitung, kalaupun ada ya enggak apa-apa. Ini Pak ya, saya enggak itu, ilustrasi untuk ini, saya paham Pak ya, sekali lagi, yang belum masuk, ayo kita sama-sama masuk, saya pun insya Allah nanti ada malam-malam tertentu, saya juga mau buat amalan, saya minta bimbingan Tuan Guru, ya, akan ikut juga, mungkin tawajud, cuma waktu aja, rencana sudah, saya pun salah juga ini saya, enggak wasari'ul juga ini saya, ya kan, ya. Saya minta itu mudah-mudahan saya bisa ini kita ya sama-sama lain Pak suasana ini tadi. Saya bapak tadi nangis, saya nangis juga, saya tetes air mata. Mana ini Pak, kalau di masjid biasa gak dapat. Bukan salah Pak, saya lagi ya. Suasananya itu lain tuh Pak. Auranya itu. Ini zikir nih Pak, energi ruh. Energinya gak listrik Pak. Begitu energi, saya tanya sama Pak. Listriknya yang kipas angin dengan lampu, listriknya sama gak harusnya nih Pak? Sama. Begitu dia masuk ke benda itu, kipas angin itu, fan itu berputar. Begitu arus yang sama tadi masuk ke bola lampu ini terang. Begitu masuk arus tadi ke kulkas dingin. Begitu masuk ke rice cooker arus tadi panas. Arusnya itu juga. Makanya kalau orang tasawuf mengajar Quran, hadis, kemudian i'tibar, kias dia ceritakan jarak-jarak itu untuk mendekatkan. Ini dia. Contoh. Ruh itu pun begitu. Maka menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sama. Tempatnya, pemahamannya yang beda. Sama Pak arusnya. Arusnya tetap itu juga, Pak. Arus itu enggak kelihatan. Sama dengan ruh itu enggak kelihatan, Pak. Tapi kalau tidak ada ruh itu, baru nampak. Ruhnya enggak bisa dilihat. Sama kayak energi listrik nih. Arusnya enggak bisa kita lihat, Pak. Pegang, jangan. Mampus kita. Ini mana ada nih arusnya? Aku pegang lah. Aku coba tes, ada enggak nih arus sistemnya? Bapak pegang pakai telanjang tangan, kaki enggak beras, pegang gitu. Aku nekat megang lama-lama. Kalau Bapak udah tuan guru, macam guru-guru kita, enggak apa-apa, Pak. Kalau belum, Pak, jangan. Bapak kontak keriting rambut tuh. Jangan. Arus enggak nampak. Sama dengan ruh. Bisa kita pegang ruh, tak? Bisa kita lihat di mana ruh kau, dalam dada kau. Kita buka dada, deh. Orang mas, kita buka di bedah dokter. Orang hidup di bedah dokter. Dadanya dia buka. Semua dia buka di raban. Tidak ada nampak ruhnya. Tapi kalau ruh ini, tidak ada orang ini mati. Tidak ada harga lagi. Kita ada harga, Pak. Karena kita ada ruh, Pak. Ruh itu titipan Allah, Pak. Jaga, Pak. Kulli ruhi min amri rabbi. Maka ruh harus berurusan dengan Allah. Ruh harus berurusan dengan Allah. Kulli ruhi min... Kulli ruhi min amri. Ruh kita hanya berhubungan kepada Allah. Hubungan terus ruh kita kepada Allah. Hubungan terus ruh kita kepada Allah. Jangan putus. Itu maksudnya. Yas'aluna ka'anar ruh. Orang-orang tanya kepada kamu Muhammad tentang ruh. Kulli ruhi min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Artinya kulli ruhi min amri rabbi. Tuhan kita itu Allah. Ruh kita terus ke sana dia. Naik turun. Makanya orang zikir sudah sampai. Ada pula orang nyalakan. Itu zikirnya kok pakai hu Allah hu. Iya kan? Kan artinya nyala-nyalakan. Kita orang zikir nih mau dia Allah Allah jangan salahkan. Kalau udah zikir udah bagus. Daripada tak berzikir. Mau dia zikirnya Allah, mau la ilaha illallah udah bagus. Ada hu Allah ada bagus. Kok dia sebut-sebut hu? Bagus juga enggak salah tuh. Hu Allah. Sama kalau kita memuliakan seorang, kadang-kadang kita tak mau lagi sebutkan namanya. Iya kan? Kita kalau jumpa Pak Presiden, kita tak bilang-bilang lagi Pak Presiden SBY. Pak Presiden SBY, tak bilang-bilang lagi. Betul Pak? Kalau udah jumpa sama Presiden SBY, Bapak jumpa, waktu jauh kan? Saya mau kemana kau? Aku mau jumpa Pak SBY. Udah. Begitu kita sudah jumpa sama Pak SBY, mau kita bilang lagi, oh Pak SBY, Bapak SBY yang terhormat, nggak perlu kita bilang, Pak saja kan. Begini Pak, begitu Pak, apa kabar Pak, siapa? Kita nggak bilang namanya lagi. Ada Allah, jangan salahkan makom dia di mana. Kalau kita hidup begitu enak. Ini nggak kita, zikir salah. Orang nggak zikir salah, kita tak zikir juga. Orang kunut salah, orang tak kunut pun berdosa. Kau kunut tidak, subuh pun tidak. Dia tak pernah subuh. Ada pula orang nggak mau sholat Jumat karena saya dengar nih. Di Sunggal, ada orang, ini terlalu pandai ilmunya, terlalu tinggi ilmunya. Apa dia bilang, aku tak mau sholat Jumat di situ, karena khatibnya dibayar. Katanya. Dia di situ tak sholat, tempat lain pun tidak. Di tempat yang dibayar pun dia tak pernah hadir. Cuman dia bilang, saya tak mau sholat di sana, karena khatibnya dibayar. Saya tak mau sholat Jumat di sana. Sholat Jumat dia tak mau hadir di masjid itu, karena khatibnya dibayar. Sholat Juhur aku tak pernah nampak dia, yang imamnya tidak dibayar. Sholat Maghrib pun aku tak nampak dia. Ah, jadi marah-marah Abu Aris. Tapi aku terima kasih Bapakku marah-marahin, Bapak senyum, Bapak diam. Alhamdulillah Pak, semoga marah ini menjadi marah iman yang sesungguhnya. Saya marah kepada diri saya yang sudah jauh, lari, dan lama sekali tidak ikut dengan majelis-majelis seperti ini. Saya ingatkan diri saya, mudah-mudahan Allah kasih ridho. Saya rindu dengan majelis seperti ini. Saya kangen, saya kepingin sama majelis-majelis seperti ini dalam rangka zikir kepada Allah. Sebenarnya saya tidak marah kepada Bapak, saya tak marah kepada orang lain. Saya marah kepada diri saya yang sudah lama tidak ikut dengan majelis-majelis zikir yang dulu kerap saya kerjakan. Menyantutkan hati saya kembali, mudah-mudahan majelis ini mengarahkan saya kembali dengan asbab izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada Tuan Guru Muasarul saya mohon maaf, Bapak-bapak tuan-tuan guru para khalifah, saya sekali lagi mohon maaf, mohon izin Bapak-bapak tuan guru para khalifah majelis yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah kepada Allah, kiranya apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz tadi menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah bahwa jalan tarikah itu jalan untuk menuju kepada Allah. Jadi kalau mau dah tahu kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya, setelah kembali dari perang Badar, perang yang sangat hebat, ya, dalam sejarah Islam. Tapi Rasulullah mengatakan ini baru perang yang kecil. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Untuk tahu bagaimana besarnya perang hawa nafsu, maka masuklah tarekat. Jadi bagaimana sebenarnya nafsu itu letaknya? Bagaimana cara memerangi hawa nafsu? Seberapa besar nafsu itu masuk kita perangin? Kalau tidak tahu tadi, masuklah tarekat. Baru tahu kita, baru benar Rasulullah itu, baru kita membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah itu. Bapak Ibu dan Tuan Guru yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada Pak Ustaz telah menyampaikan, dan juga terima kasih kepada seluruh daripada panitia pelaksana pada hari ini, terkhusus kepada Tuan Guru kami, Ibunda kami yang dimuliakan Allah, dan juga Tuan